Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Meminta tolong dan meminta perlindungan kepada selain Allah. Bahwa kedua hal ini, al-isti'adzah, memohon perlindungan, dan al-istighatsah, memohon pertolongan kepada selain Allah, adalah salah satu bentuk daripada bentuk-bentuk kesyirikan. Dan penulis menjelaskan dalil-dalilnya di kedua bab tersebut. Dan di bab ini, sebagai tambahan penjelasan dan sebagai penegas, penulis menyebutkan dalil-dalil yang lainnya yang menjelaskan secara umum batilnya syirikan. Nah, itulah penulis di sini memberikan judul bab dengan potongan sebuah ayat. Hanya saja di sini guru kita harus terjadi mengambil waktu Jawa sampai Allah Ta'ala. Semoga Allah terus menjaga beliau. Guru kita harus terjadi di sini memberikan judul dengan makna yang sepertinya beliau ambil dari pembahasan secara umum babi. Karena sebenarnya judul babi ini adalah Qawlullah Ta'ala Ayyushikuna Ma'ana Syaitan Wahum Yuhulakum. Babnya sebenarnya adalah potongan ayat. Judul babnya adalah potongan ayat yang ada di surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 191 sampai 192. Nama di sini guru kita harus terjadi dengan tempat Jawa sebagai Allah memberi judul, yang judul ini judul yang muafak, judul yang tepat, judul yang menunjukkan bahwa Allah berikan taufik kepada beliau. Beliau beri judul dengan tidak ada sesuatu pun yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada sesuatu pun yang berhak disembah selain daripada Allah. Ini makna. Judul ini sebenarnya adalah makna yang tersirat di bab ini. Karena di bab ini penulis menyebutkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperjelas dan mempertegas batilnya syirikan, batilnya syirikan, dan menegas bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka di sini pensyarah guru kita Ustaz Yazid Na'udzubillahi Jawas memberikan judul tidak ada sesuatu pun yang berhak disembah selain daripada Allah. Karena kesimpulan dari bab ini seperti itu. Kesimpulan dari bab ini demikian. Kesimpulan yang akan kita temukan dari pembahasan ini, kita akan temukan bahwa tidak ada sesuatu pun yang berhak disembah kecuali Allah. Di sini penulis menyebutkan dua surat atau dua potongan ayat. Yang pertama dalam surat Al-A'raf, yang kedua dalam surat Fatir. Kemudian setelah itu penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi menyebutkan beberapa hadis-hadis sahih terkait dengan tabi'in. Setelah itu kita akan tutup dengan membahas keagungan tabi'in. Dari yang pertama dari Al-Quran, ini dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 191 sampai 192. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun." Mengapa yusyrikun? Mengapa mereka mempersekutukan Allah? Mengapa mereka mempersekutukan Allah? Mana yaitu syai'an, dengan sesuatu yang tidak dapat menciptakan apapun, tidak dapat menciptakan sesuatu apapun. Wahum yukhlaqun, padahal mereka itu sendiri diciptakan. yastati'una lahum nasra, dan berharap-harap. Di dalam ayat ini berbicara tentang berharap-harap yang disembah para orang musyrik jahiliyah. Di ayat 190 nya Allah menanyakan, dan berharap-harap tersebut la yastati'una lahum nasra, tidak dapat memberikan pertolongan kepada yang menyembahnya. Yang menyembahnya tidak akan mendapatkan pertolongan dari berhala-berhala tersebut, karena mereka tidak mampu. Walaupun yang syukur, bahkan kepada dirinya sendiri pun mereka tidak dapat memberikan pertolongan. Surat Al-A'raf, sekali lagi ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Mari sama-sama kita tadabburi dua ayat ini. Dua ayat yang disebutkan dalam surat Al-A'raf yang menjadi dalil pertama yang disebutkan penulis dalam bab ini. Ayat ini berbicara tentang celaan Allah. Allah mencela orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Allah cela mereka karena mereka menyembah sesuatu yang tidak dapat memberikan apapun. Allah mencela mereka karena mereka menyembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan juga tidak bisa menimpan Allah. Buktinya apa? Lihat buktinya dalam ayat ini. Bukti bahwa berhala-berhala itu tidak berhak disembah dan tidak dapat memberikan manfaat atau tidak dapat menimpan Allah. Karena yang pertama, la yahlu syai'an, berhala-berhala itu tidak menciptakan satu apa. Sebutkan dalam semua ayat, la yahlu kuna kutubaban wala mihtamahullah, yang disembah selain daripada Allah itu tidak akan mampu bahkan sekedar lalat saja, sekedar lalat tubaban, walaupun sekedar lalat mereka tidak akan mampu. Walaupun sudah mampu, walaupun mereka bersatu padu berkumpul untuk menciptakan lalat yang kecil yang begitu kompleksnya, setelah semakin maju ilmu tahu maka semakin terlihat betapa besarnya ciptaan-ciptaan Allah yang menunjukkan maha besarnya Allah, maha agungnya Allah. Berharap-harap yang mereka sembah tidak bisa menciptakan apapun. Syairan di sini nakirah, bentuknya tanpa liftah. Nakirah itu dalam bahasa Arabnya tanpa liftah, yakni umum. Apapun itu tidak bisa mereka ciptakan. Ini yang pertama, bukti bahwa mereka tidak berhak disembah. Karena pertama mereka tidak menciptakan apapun. Tidak ada kemampuan bagi mereka untuk menciptakan apapun. Yang kedua, wahum yukhlaqun, bahkan mereka sendiri pun berharap-harap itu diciptakan. Siapa yang membuatnya? Bapak-bapak berharap itu penyembahnya, dia tidak. Maka kita tahu bahwa dalam sejarah terkadang dibuat dari tanah liat, terkadang dibuat dari bahan pokok makanan liat, dari terigu. Apakah yang seperti ini berhak disembah? Ini baru-baru dua, Allah baru menyebutkan dua dalam satu ayat. Tidak menciptakan apapun, ini bukti bahwa mereka tidak berhak disembah. Dan satu-satunya yang berhak disembah hanya Allah. Yang kedua, mereka sendiri pun diciptakan. Yang tadinya tidak ada, kalau ada yang menciptakannya, ada yang mengadakannya, ada yang menciptakannya, ada yang membuatnya. Dan ini sifat-sifat makhluk, bukan sifat-sifat al-Khaliq. Bukan sifat-sifat al-Khaliq, tapi sifat-sifat makhluk yang diciptakan. Tadinya tidak ada, jadi ada sekarang. Karena dibuat, diciptakan. Nah, nanti pun bisa hilang, nanti pun bisa hilang, bisa binasa, fana, tidak kekal. Maka ini dua hal yang disebutkan di ayat 191 ditegaskan di ayat berikutnya di ayat 192 nya wala yastati'una lahum nasra, dan mereka pun tidak mampu memberikan pertolongan kepada orang yang menyembahnya. Ini yang ketiga. Mereka tidak mau memberikan pertolongan sedikit pun. Kalimat nasra lagi-lagi juga disebutkan dalam bentuk nabiyah. Ya, pertolongan apapun bentuk pertolongan itu biar mereka tidak mampu. Sedikit pun mereka tidak punya kemampuan menolong orang-orang yang menyembahnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, wala anfusahum yamsurun. Bahkan mereka terhadap diri mereka sendiri pun tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Empat hal yang disebutkan dalam ayat ini sebagai dalil yang wadih, yang jelas, yang bayyin, yang terang benderang, yang menunjukkan bahwasanya syirikan. Bahwa yang disembah selain daripada Allah tidak mempunyai apapun sedikit pun manfaat dan tidak bisa sedikit pun menimpakan mudarat kecuali atas izin Allah. Berhala-hala yang disebutkan dalam ayat ini punya empat bukti bahwa mereka tidak pernah disembah. Yang pertama, mari sama-sama kita cek kembali apa saja yang disebutkan dalam ayat 191 nya. Dua hal yang pertama disebutkan dalam ayat 191 nya. Pertama, tidak menciptakan sesuatu apapun. Yang kedua, bahkan mereka pun diciptakan. Yang ketiga dan keempat yang disebutkan dalam ayat berikutnya, apa yang ketiga? Tidak mampu memberikan pertolongan sedikit pun kepada orang yang menolongnya, yang menyembahnya. Dan yang keempat, mereka sendiri pun tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Kalau dihancurkan, kalau berhala-hala dihancurkan, apakah dia bisa membela dirinya ketika akan dihancurkan? Tidak. Maka ayat ini disebutkan di sini, faedahnya adalah ayat ini mencakup kesyirikan dari akar-akarnya, dari akarnya jauh. Ini apapun alasannya seseorang menyembah selain daripada Allah tidak berhak untuk diterima alasannya, apapun alasannya. Karena yang disembah selain daripada Allah layak walau yang buruk, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menimpakan modal sedikit pun kepada kita. Hatta dia dikenal sebagai raja setan misalnya, atau walaupun dia dikenal sebagai raja yang zalim yang berkuasa, tidak berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini di antara faedah yang disebutkan guru kita Ustaz Yazid di kitab ini, syarah kitab tauhid, bahwa pertama ayat ini bantahan terhadap kesyirikan sampai ke akar-akarnya. Karena syirik ini hakikatnya adalah ketergantungan manusia makhluk kepada makhluk. Syirik ini ketergantungan makhluk kepada makhluk. Jadi bagaimana bisa makhluk menggantungkan diri itu kepada makhluk? Allah lah yang Allahus Samad. Apa makna As-Samad dalam surat Al-Ikhlas yang kita hafal? As-Samad yang tempat semua makhluk bergantung, tempat semua makhluk kembali meminta pertolongan, meminta perlindungan, meminta rezeki, meminta agar diturunkan hujan, meminta agar diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wataala. Allah tetap bergantung semua makhluk. Maka kesyirikan ini batil karena dia ketergantungan makhluk dengan makhluk. Yang kedua, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah adalah lemah. Di ayat ini kita dapat mengetahui bahwa yang disembah selain Allah lemah, tidak punya sifat-sifat ketuhanan yang menjadikan mereka berhak disembah. Justru mereka punya sifat-sifat kelemahan. Di antaranya empat yang kita sebutkan tadi. Tidak menciptakan sesuatu apapun. Yang kedua, bahkan mereka diciptakan. Yang ketiga, apa yang ketiga? Tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang yang menyembahnya. Bahkan yang keempat, kepada dirinya sendiri pun tidak bisa menolong. Maka ini cukuplah menjadi alasan, empat hal ini menjadi alasan batilnya syirik. Yang ketiga, Allah yang Maha menciptakan, hanya Dialah yang berhak diibadahi. Maka sebagai konsekuensi daripada kelemahan-kelemahan yang dimiliki berhala-berhala yang serta lawan musyrik itu, maka konsekuensinya hanya Allah lah yang berhak disembah, hanya Allah yang berhak diibadahi. Kita seorang muslim mengikrarkan dalam salat kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Hal yang penting juga yang disebutkan pada ayat ini bahwa disyariatkan untuk membantah kaum musyrikin, untuk membela yang hak dan menghancurkan yang batil. Yani untuk menampakkan al-haq, maka kita harus berani menampakkan al-haq. Tunjukkan bukti-bukti. Dan kebaikannya untuk menuntutkan al-batil, tunjukkan bukti-bukti dengan jelas. Dan ayat ini kalau kita perhatikan, ayat ini memang dari nakli. Ayat ini dari nakli, dari wahyu dari Allah. Tapi isinya mengajak akal kita berpikir. Mengajak logika kita yang sehat ini berpikir. Masa berhala-berhala yang tidak menciptakan apapun, bahkan mereka diciptakan bahkan disembah. Masa berhala-berhala yang tidak bisa memberikan pertolongan kepada yang menyembahnya, atau mereka sendiri pun tidak bisa menolong diri mereka sendiri, apakah seperti ini mereka disembah? Nah, akal kita diajak untuk berpikir dengan cermin. Logika kita dikembalikan ke logika yang sehat. Bahwa Al-Quran dan akal yang sehat tidak akan pernah selamanya bertentangan. Kalau ada akal, seakan-akan ada akal kita bertentangan dengan Al-Quran, maka ketahuilah yang dibutuh lemah akal kita, bukan Al-Quran, tetapi yang dibutuh lemah kita yang seharusnya mengintroduksi ini. Jangan-jangan karena akal kita yang lemah, sehingga seakan-akan bertentangan dengan wahyu dari Allah Taala. Maka di sini terdapat penjelasan pentingnya untuk membuktikan bahwa yang hak itu hak dengan bukti-buktinya, dan membuktikan yang batil itu dengan bukti-buktinya yang menunjukkan kebatilan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat berikutnya yang disebutkan tertulis di bab ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir surat ke-35 mulai dari ayat 13 sampai 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u ma istajabu lakum وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Ayat ini juga dalil yang sangat jelas, bukti yang sangat kuat batilnya syirik. Tidak berhaknya berhala-berhala disembah, dan apapun yang disembah selain daripada Allah tidak berhak untuk mendapatkan sifat-sifat penyembahan dari manusia. Di antara buktinya lah, bukti lainnya adalah dalam surat Fatir. Kita tadaburi sama-sama ayat ini. Walladzina tad'una min duni, dan orang-orang yang kalian seru, orang-orang yang disembah selain daripada Allah, lemah yang dikuna min ketumir, mereka tidak mempunyai apapun walaupun setipis kulit nari. Ketmir ini artinya kulit tipis yang meliputi biji kurma. Kalau makan kurma sampai habis kan tertinggal bijinya. Di atas biji itu kalau perhatikan ada lapisan tipis lagi yang menutupi biji itu, disebut dalam bahasa Arab ketmir. Dalam bahasa Arab artinya ketmir, lapisan yang menutupi biji kurma. Jadi ini menunjukkan harta yang sedikit ini saja mereka tidak punya. Mereka tidak punya sedikit pun, walaupun hanya sekedar kulit ari yang menutupi biji kurma itu. Mereka tidak punya apa, tidak bisa memberikan manfaat apa-apa, itu maksud. Lagi-lagi di sini Allah Tabaraka Ta'ala mengajak kita untuk mentadabburi ayat ini dengan menggunakan logika kita yang sehat. Akal kita yang sehat ini dipancing untuk berpikir secara jernih. Kalau yang disembah selain daripada Allah itu memang berhak disembah, pasti dia punya hal-hal yang bermanfaat yang bisa diberikan. Kenyataan ini, semua manfaat yang sampai kepada kita itu dari Allah Tabaraka Ta'ala semuanya. Mereka tidak punya sedikit pun apa-apa, walaupun hanya seperti biji setipis kulit ari. Itu pun mereka tidak punya. Intadahuhum la yasma'u du'a'akum. Di ayat berikutnya, di ayat 14, Allah menegaskan, jika kamu menyeru mereka, kami meminta kepada mereka, mereka tidak dapat mendengar permintaan kalian. Yang disembah selain daripada Allah, kalau orang-orang yang menyembahnya menyeru kepada orang-orang yang disembahnya, yang meminta kepada mereka, maka yang pertama yang dinafikan dalam ayat ini, mereka tidak akan bisa mendengar apa yang kalian minta kepada mereka. Walau sami'u ma stajabu lahu, kemudian kalau mereka bisa mendengar. Jadi misalnya kita ambil logika mereka, baik, mereka bisa mendengar. Kalau mereka bisa mendengar, mas aja berlaku. Mereka tidak punya kemampuan untuk mengabulkan permintaan. Ini yang pertama yang dinamikan di sini, yang disembah selain daripada Allah tidak bisa mendengar apa yang mereka minta. Kalau orang yang melakukan syirikan itu kalau meminta kepada berhala-berhala itu tidak akan bisa mendengar apapun yang mereka minta. Kalaupun mereka bisa mendengar, misalnya kita menyerah, baik, kita sadar dan jaga, kata sebagian para ulama usul fitr, kita mengatakan misalnya, baik, kita terima sementara waktu kita terima bahwa mereka bisa mendengar. Kalaupun mereka bisa mendengar, kata Allah Taala dalam ayat ini, mas saja belum, mereka tidak dapat memberi sedikit pun memperkenankan permintaan, mengabulkan permintaan kalian. Sedikit pun mereka tidak bisa. Kalau mereka bisa mendengar, wa yaumiyah yaqulun bi syirikikum, dan nanti pada hari kiamat berhala-hala itu nanti yang kufur bi syirikikum akan mengingkari kemusyrikan kalian, akan mengingkari perbuatan kalian menyekutukan Allah dengan berhala-hala itu. Berhala-hala itu akan mengatakan tidak, kami berlepas diri dari apa yang mereka lakukan terhadap kami. Ya, nanti berhadapan pada hari kiamat demikian. Sebagai bentuk penghinaan Allah kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan, nanti mereka datang bersama makhluk yang dijadikan objek kesyirikan mereka. Apakah itu batu, apakah itu orang? Nanti orang itu nanti ditanya, apakah rambutan yang mereka sembah? Apakah benar mereka, kamu bisa memberikan manfaat kepada mereka atau menimpakan mohon sebagai bentuk penghinaan? Sebagai bentuk penghinaan Allah kepada mereka pada hari kiamat. Orang-orang yang berbuat syirikan itu nanti akan didatangkan bersama objek yang mereka jadikan sebagai objek syirikan. Bahkan benar-benar disebutkan dalam sebuah hadis, batu-batu itu nanti akan diciptakan sehingga bisa bicara, bisa mendengar. Maka ini salah satu bentuk penghinaan Allah kepada mereka pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, justru yang dijadikan sebagai objek kesyirikan itu akan mengingkari perbuatan yang dilakukan orang-orang yang mensekutukan Allah kepada mereka. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Allah tutup ayat 14-nya dengan mengatakan, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Allah. Karena yang tahu hari kiamat Allah, dia tidak. Siapa yang lebih tahu tentang hari kiamat? Ya Allah. Perkara-perkara baik seperti ini tidak kita dicari Allah saja. Maka manakala Allah mengabarkan kepada kita apa yang akan terjadi pada hari kiamat, tidak ada yang bisa memberikan informasi lebih valid daripada informasi yang Allah berikan kepada kita. Informasi Allah pasti lebih valid daripada informasi-informasi dari yang lain. Karena Allah Maha tahu. Wala yunabbi'u kamin khabir. Allah Maha khabir, Maha mengetahui segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Maka apa yang terjadi pada hari kiamat, bahwa nanti objek-objek kesyirikan itu nanti akan mengingkari perbuatan kesyirikan orang-orang yang menyembahnya, itu yang tahu hanya Allah. Karena ini peristiwa pada hari kiamat. Yang Maha tahu tentang peristiwa hari kiamat tentu hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka informasi dari Allah pasti lebih valid daripada informasi-informasi yang lainnya. Karena Allah Maha khabir, Maha mengetahui. Bahkan apa yang tersembunyi, bahkan apa yang ada pada hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Dari dua ayat dalam surat Al-Fatir ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, dalam ayat ini terdapat dalil yang pasti, dalil yang kuat, bukti yang jelas tentang rusaknya kesyirikan, batilnya kesyirikan. Bahwasanya sesembahan selain daripada Allah tidak mampu memberikan manfaat atau tidak mampu menolak Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia mereka tidak punya apa-apa, maka digambarkan di sini kefakiran mereka, ketidakpunyaan mereka itu bahkan setipis ari kulit kurma saja mereka tidak punya. Di dunia Allah naikkan mereka tidak mempunyai apa-apa di dunia, di akhirat pun mereka tidak bisa memberikan pertolongan sedikit pun kepada orang-orang yang menyembahnya. Bahkan pada hari kiamat yang disembah selain daripada Allah itu nanti akan menolak apa yang mereka lakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, salah satu yang harus dipenuhi bagi yang disuruh disembah tidak terdapat pada sesembahan selain daripada Allah. Di sini disebutkan ada beberapa hal yang unik yang disebutkan di sini yang menunjukkan bahwa mereka punya sifat-sifat kelemahan yang menjadi bukti bahwa mereka tidak pernah bersembah. Apa saja kelemahan mereka? Yang pertama, mereka tidak memiliki apapun. Mereka tidak memiliki apapun yang diminta oleh para penyembah. Tidak punya apapun. Mereka fakir, yang Maha Kaya Allah. Mereka tidak punya apa-apa. Maka digambarkan di sini, mereka yang berikut yang berikutnya, bahkan setipis kulit tadi pun mereka tidak punya. Ini salah satu bentuk kelemahan yang disebutkan dalam ayat ini, yang menunjukkan batilnya penyembahan kepada mereka. Yang kedua, bahwa mereka tidak bisa mendengar. Mereka tidak bisa mendengar doa mereka jika mereka berdoa. Di sini ada kesalahan cetak di sini. Bahwa doa ini, bahwa mereka tidak bisa mendengar doa seruan orang yang meminta kepada mereka. Yang ketiga, kalaupun mereka bisa mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan permintaan orang-orang yang menyembah. Tiga kelemahan. Yang pertama, mereka tidak punya apa-apa yang bisa diberikan kepada orang-orang yang menyembah mereka. Yang kedua, mereka tidak bisa mendengarkan seruan orang-orang yang menyuruh, orang-orang yang meminta kepada mereka. Yang ketiga, kalau tuh bisa mendengar, mereka tidak bisa memberikan apa-apa pertolongan sedikit pun kepada orang yang menyembah. Nah, syukur Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini akidah dibangun di atas bukti dan keyakinan, bukan di atas prasangka dan duga-duga. Orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, mereka membangun akidahnya di atas duga-duga, sangkaan-sangka. Mereka menyangka, mereka menduga-menduga. Kesyirikan seperti itu dibangun di atas akal yang lemah, di atas pondasi. menjadi asas pondasi tauhid dan furu'. Tapi kalau tauhid tegak di atas dalil, tegak di atas wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak tauhid itu didukung oleh dalil-dalil akli maupun dalil-dalil akli yang sehat. Al-Qur'an menunjukkan tauhid, bahkan akal kita, logika kita yang sehat pun menunjukkan bukti benarnya tauhid dan rusaknya syirik. Masyaallah wa rahmatullah. Setelah itu penulis menyebutkan beberapa hadis yang terkait dengan tauhid. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim. dahinya robek cukup dalam. Yang kedua patah di seri dia. Lihat, apakah Nabi di sini punya ilmu kebalap? Nabi punya ilmu kebalap. Kalau ada orang mengatakan bahwa saya kebalap, saya punya ilmu putih, katanya. Yang lebih berhak kebalap Nabi SAW sebenarnya, bukan kita pada zaman kita ini, yang bukan siapa-siapa. Tapi ya, hatta Nabi saja terluka dalam perang. Ada orang yang mengaku dia kebalap, pergilah jihad ke sana, ke Suriah. Jadi kalau belum nanti, bukti keberaniannya. Oh dia ke Suriah, oh dia ke Yaman. Perangi orang-orang Syiah di Yaman. Bagaimana dia kebalap? Dia dibutuhkan, dia kebalap, orang kebaliknya. Orang kebalik itu dibutuhkan. Kapan dibutuhkannya? Saat sekarang, saat perang dibutuhkan. Saat kebalap itu dapat perang. Baru-baru dipakai untuk perang. Nabi SAW tidak punya ilmu kebal. Nabi terluka darinya patah. Wajahnya sangat terluka. Karena waktu itu kaum muslimin begitu semangatnya sampai masuk ke tempat Nabi SAW memimpin dari tendanya. Para sahabat mengurungi beliau untuk menahan panah-panah pedang, menahan tombak yang ditujukan kepada Nabi. Sebagiannya bisa tertahan, tapi sebagiannya melukai wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wajah manusia paling mulia di atas muka bumi terluka. Wajah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terluka. Orang yang paling kita cintai lebih siapapun dari makhluk terluka pada saat perang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengusap darahnya. Nabi SAW sambil mengusap darah di dahi. Kaifa yakun ila qaum syajjun nabiyyuhum wa kasal umaliyata wa huwa yad'u ila Allah fa anzal Allah azza wa jalla laisa laka min al-amri syai'un. Yang disebutkan dalam surat Al-Imran 120. Kata Nabi SAW, saya mengusap luka beliau di dahinya. Bagaimana suatu kaum bisa beruntung kalau mereka melukai Nabi mereka sendiri? Bagaimana bisa beruntung suatu kaum yang melukai Nabi mereka sendiri? Melukai gigi beliau, melukai wajah beliau. Apakah ada orang bisa beruntung dengan melukai Nabi mereka? Padahal Nabi mereka mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Maka kalimat ini kalimat menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi SAW sampai ketika di mana beliau marah seperti marahnya manusia biasa. Sehingga saya katakan berdoa, doa apa ini? Doa agar mereka tidak mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Nanti sini Nabi marah lagi di dunia kau, tidak akan beruntung kaum yang melukai Nabi mereka sendiri. Doa keburukan buat mereka. Ini turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran 128. Laisa laka min al-amri syai'un wa la syai'un aw yaqulu alayhi aw yu'adzibuhum fa innahum mu'adzibun. Apa kita bahas tadi? Turunnya ayat ini terjadi ayat yang sama bisa turun di beberapa kondisi ya sebagai pengingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama turun di peristiwa Uhud. Nanti kita akan bahas dari sini. Saya ingin kita lihat hadis berikutnya. Kata masih terkait dengan ayat ini surat Al-Imran 28 ini dan 128 ini. Ayat ini turun dua kalinya pada saat peristiwa itu. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kalau tadi sebelumnya disebutkan dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Yang berikutnya dari Sahih Bukhari. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna usami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ashabu min ar-ruku' fi raka'atil akhir wa min al-fajr yaqul Allahumma an fulanan wa fulanan wa fulanan ba'da yaqul sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd fa anzalallahu laisa laka min Nah, di salah seorang dari bagian ini disebutkan bahwa Abdullah bin Umar mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam saat salat subuh, setelah rukuk, setelah itidal, sami Allahu liman hamida, kemudian Nabi berdoa, Allahumma la'anna wa la'anna. Ya Allah, la'anna sifuran, sebutkan nama-nama. Ini namanya doa qunut nazilah. Qunut nazilah itu qunut saat ada musibah yang menimpa kaum muslimin. Waktu itu musibah yang menimpa kaum muslimin waktu itu adalah adanya pembunuhan terhadap banyak para penghafal Al-Qur'an yang diutus ke sebuah daerah untuk menjejali, tapi sampai di sana ternyata mereka dikhianati dan dibunuh. Puluhan para hafal Al-Qur'an, puluhan para penghafal Al-Qur'an dibunuh. Maka Nabi SAW setiap itu di saat salat subuh, di rakaat yang kedua, di rakaat yang terakhir setelah rukuk, setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd, beliau berdoa qunut. Qunut ini sebut qunut nazilah. Ini terjadi beberapa bulan lamanya, Nabi berdoa agar Allah melaknat beberapa orang. Allahumma la'anna wa la'anna wa la'anna. Disebutkan nama. Turunlah ayat ini. Turunlah. Setelah itu turunlah firman Allah dalam surat Al-Imran tadi, 128. Laisalah kami dalam Indonesia. Jadi yang sekitar yang ketiga, yang sama, disebutkan dalam sebuah riwayat, disebutkan nama-nama orang yang dilaknat itu oleh Nabi. Disebutkan dalam riwayat lain, riwayat yang ketiga, nama-nama orang yang didoakan agar dilaknat oleh Allah. Yang pertama, Sofwan ibn Umayyah, kemudian Suhaib ibn Amr, wal Harith ibn Hisham. Tiga orang dari suku Quraisy didoakan Nabi untuk dilaknat. Tapi kata Allah, Allah menakdirkan ketiga orang ini dapat hidayah dan masuk ke dalam Islam. Padahal Nabi apa? Nabi doakan dilaknat. Apa makna dilaknat? Apa maksud dilaknat? Fulan dilaknat oleh Allah. Apa maksudnya? Fulan dijauhkan dari rahmat Allah. Jadi didoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah. Itu makna laknat. Tapi sini apa kata-kata menuduh Nabi SAW bahwa saya sedang berbicara Nabi Syekh, engkau yang Muhammad tidak bisa memegang perkara dalam ini. Ini hanya Allah yang punya, yang memegang perkara ini, memberikan hidayah atau menyesatkan seseorang, memasukkan seseorang ke dalam surga, memasukkan seseorang ke dalam neraka. Siapa yang punya hati ini? Allah. Maksud dari disebutkannya hadis ini, disebutkannya tiga riwayat ini, maksudnya apa? Maksudnya bahwa harta Nabi SAW saja tidak bisa memberikan mudharat sedikit pun dengan izin Allah. Nabi saja kan mendoakan agar orang itu mendapat apa? Laknat. Tapi tetap yang punya perkara siapa sih? Yang punya memegang kekuasaan secara mutlak Allah. Iya. Kebaikannya Allah berikan hidayah di orang ini, akhirnya baik Islamnya sampai wafat dalam kondisi sebagai seorang muslim. Siapa ketiga orang ini? Saya ulang namanya, yang pertama Sofwan ibn Umayyah, yang kedua Suhaib ibn Amr, yang ketiga Al-Harith ibn Hisham. Ketiganya dapat hidayah dan masuk ke dalam Islam dan mati wafat sebagai seorang muslim. Maksud penulis menyebutkan riwayat-riwayat ini adalah terkait dengan surat Al-Imran 128, bahwa yang punya pemegang mendapatkan hidayah. Ini harta Nabi. Kalau ada orang menyembah Nabi, ketahuilah bahwa Nabi sendiri tidak punya apa. Sadarlah begini. Sebutkan yang hadis ini dalam bab ini, bab tentang apa tadi? Mungkin kalau sudah saya mengatakan tidak ada satu pun yang berhak disembah selain Allah. Kan babnya begitu. Tidak ada satu pun yang berhak disembah selain Allah. Harta Nabi, kalau ada orang menyekutukan Allah dengan Nabi, menjadikan Nabi sebagai sekutu bagi Allah, berbuat syirik, menjadikan Nabi sebagai objek kesyirikan, ketahuilah bahwa Nabi tidak punya apa. Yang punya kehendak mutlak, yang bisa berbuat sesuai apa saja yang dia kehendaki hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Mereka tidak bisa berkehendak kecuali sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kan kita punya keinginan, tapi kalau Allah sudah punya keinginan yang lain, maka tidak ada yang bisa mewujudkan keinginannya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan yang di sini sekali lagi, beberapa riwayat ini disebutkan dalam bab ini untuk menegaskan harta Nabi saja. Kalau ada orang menjadikan Nabi sebagai sekutu bagi Allah dan menjadikan Nabi sebagai objek kesyirikan, ketahuilah bahwa Nabi tidak punya apa. Karena itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika meninggalnya Nabi SAW, hari di mana Nabi wafat, Umar bin Al-Khattab waktu itu tidak percaya bahwa Nabi wafat. Setiap kali ada orang mengabarkan kepada beliau di hari Nabi wafat, setiap kali ada orang datang ke Umar mengatakan Nabi wafat, dia mengatakan berkadang dan kau dusta. Nabi tidak wafat. Nabi itu seperti Nabi Muhammad dan Nabi seperti Nabi Musa meninggalkan kaumnya sebentar lalu lebih baik. Sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu mat. Wa man kana ya'budu Allah fa huwa hayyun la yamut." Kata Abu Bakar As-Siddiq berkhutbah di hari meninggalnya wafatnya Nabi, saat-saat manusia sedang syok ditinggal Nabi SAW, diteguhkan tauhid oleh Abu Bakar As-Siddiq. Barang siapa yang menyembah Nabi, maka ketahuilah Nabi sudah mati. Barang siapa menyembah Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Ya tauhid dikuatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi SAW tidak pernah dijadikan sebagai sekutu bagi Allah. Nabi manusia biasa, tidak punya sifat-sifat ketuhanan. Karena kita temukan ada sebagian pujian-pujian di syair-syair yang dibaca oleh sebagian kaum muslim itu yang berbahasa Arab, banyak-banyak di antara kita ini bersenandung Arab tapi tidak ngerti artinya. Ada sebagian syair-syair itu sampai menjadikan Nabi itu sebagai tandingan bagi Allah. Disebutkan dalam syair yang disebutkan dengan nama Husayn dalam syairnya Al-Qurda yang masyhur. Sampai-sampai lagi Nabi dikatakan oleh dia dipuji. Di antara ilmu Nabi adalah ilmu Lauhul Mahfuz, kata. Di antara ilmu yang Nabi punya Lauhul Mahfuz. Di antaranya, ya seakan-akan di antara pengetahuan Nabi itu sebagai dasarnya adalah Lauhul Mahfuz. Kata para ulama, orang ini tidak menyisakan apapun buat Allah. Semuanya buat Nabi. Ada beberapa pujian-pujian itu begitu berlebihannya, saya tidak mengangkat Nabi salah-salah seperti sebutnya bagi bahkan bagi dengan Allah. Maka disebutkannya di web-web ini agar kita tahu bahwa yang berhak sembah hanya Allah Taala. Nabi ya, Nabi kita cintai lebih daripada semua makhluk di atas muka bumi. Lebih kita cintai daripada orang tua kita. Lebih kita cintai daripada keluarga kita, bahkan lebih kita cintai daripada kita sendiri. Ya, kita wajib mencintai Nabi, melebihi cinta kita kepada makhluk apapun di atas muka bumi ini. Tapi tetap kecintaan yang tidak berlebihan, yang tidak keluar daripada aturan mainnya. Nanti akan ada bab di kitab ini, Ma'asyiral Ikhwah, bahwa di antara sebab kesyirikan adalah al-ghuluw bis-shalihin. Ada bab nanti khusus berbicara tentang bahwa di antara sebab kesyirikan munculnya kesyirikan adalah sikap berlebihan kepada orang saleh. Orang saleh itu diangkat-angkat lebih daripada derajat yang seharusnya. Dan Nabi SAW sudah berpesan, janganlah kalian berlebihan kepadaku sebagaimana berlebihannya orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa. Apa yang dilakukan orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa? Dijadikan apa Nabi Isa itu di kalangan orang Nasrani? Satu daripada tiga Tuhan, ya tidak? Sekutu bagi Allah, ya tidak? Kita dilarang untuk menjadikan Nabi kita sebagai sekutu bagi Allah. Nabi-Nabi tetap manusia biasa. Ya, kita cintai lebih daripada makhluk apapun. Ya, kita hormati beliau. Ya, kita jadikan beliau sebagai teladan. Kita jadikan beliau sebagai panutan. Tapi tetap, innama ana basyarun mithlukum, kata Nabi SAW. Innama ana basyarun mithlukum. Sebenarnya saya manusia biasa seperti kalian. Nabi bisa lapar, bisa haus, bisa sakit, butuh tidur. Nabi bisa marah, Nabi bisa sedih, sama seperti kita. Tidak punya sifat-sifat ketuhanan. Yang Tuhan disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya ini bisa kita sampaikan. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas hadis-hadisnya secara detail. Saya baru bicara secara global saja tentang hadis-hadis yang disebutkan dalam bab ini. Yang anggap saja ini sebagai pemanasan. Kita baru saja mulai mengaji. Nanti kalau terlalu berat nanti sama seperti olahraga, kalau tiba-tiba mendadak terasa berat, bagaimana olahraga tadi? Besok mungkin apa? Gak bisa apa-apanya. Ilmu itu sedikit demi sedikit, insya Allah dengan demikian lebih bermanfaat, insya Allah. Demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan berbagai ini. Dan mohon maaf sementara belum dibuka forum tanya jawab dulu. Dan sampaikan maaf saya ke pengurus masjid, saya ada urusan di tempat lain. Jadi saya salat berjamaah duhur di sini. Semoga Allah balas pengurus masjid ini dengan balasan yang berlipat ganda. Telah menjadi salah satu sponsor daripada sponsor-sponsor kebaikan-kebaikan, tersampaikannya tauhid dan tersampaikannya khawatir dan kesyirikan. Ini mudah-mudahan menjadi amal soleh untuk kita semua, baik yang hadir maupun yang menjadi pengurus masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan